Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita akan lanjutkan malam hari ini, malam spesial ya. Pembahasan dari cara Alfiyah Imam Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang 15 halaman 41 tentang masih muqaddimah bait yang ke-6. Dan di sini semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi faham apa yang kita pelajari dan kita bisa mempraktekannya. Sekarang di sini, kalau kita masuk kepada bait ke-6, maka kita harus mengulang lagi bait yang pertama sampai ke-6. Al-fahmu bitaqrab. Kefahaman itu dengan diulang-ulang terus. Ya. Qala mu'allif rahimallah Ibnu Malik, meninggal tahun berapa, Mas? Aywa, 672. Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairan Maliki, musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustaqbilina syarafa, wa astainullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميل والله يقضي بهبة وفيرة لي وله في درجة الآخرة. Ini nanti habis ini, setelah itu bait itu. Di situ dijelaskan kemarin pada pertemuan yang ke-14 tentang kenapa Alfiyah Ibnu Mu'ti dan Alfiyah Ibnu Malik ini ya kaitannya apa, Mas? Ada perbedaan. Dua-duanya Alfiyah, tapi Ibnu Malik mempunyai apa? Mempunyai ya tentang susunannya yang jauh lebih enak untuk dipelajari. Ya, ini kita sudah bahas sebelumnya tentang pembahasan bahar. Bahar itu apa, Mas? Akhir dari bait, ritmenya di situ. Nah. Ini juga tentang wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'il jamila. Ini juga tentang ketawatuan Ibnu Malik tidak mengatakan bahwasannya dari Alfiyah Ibnu Mu'ti tidak ada manfaat sama sekali, tapi tetap ada di situ. Karena di sini beliau memuji bisabkin. Ya, bisabkin maksudnya di sini Alfiyah Ibnu Mu'ti jauh lebih adanya itu sebelum Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Paham sampai di sini? Dan di sini jelaskan ya. Haizun tafdila. Ya, beliau ada lebih dahulu. Sehingga ke dahulunya beliau ini memberikan apa? Keutamaan. Ya. Memberikan keutamaan. Dan di sini jelaskan ya, mustaujibun sana'il jamila, yang berhak pujian ya, pujian baikku kepadanya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Terakhir kita bahas kemarin tentang wassahihu annahu yakunu fi hadha wa hadha kama fil janazati allati marad fa asna'u 'alayha sharran fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat wassana'u yakunu fil khairi wa yakunu fi sharri ma yudafu ilayhi wa bina'an 'ala hadha yakunu qawluhu al-jamila sifatan muqayyidatan 'ala annahu yumkinu an naqula hatta wa in kana sana'u la yakunu illa fil khair فإن الجميل صفة مقيدة لأن المطلق الثنائي في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك. Nah, kemarin kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang adanya sifatan kasyifah, ada sifatan muqayyidatan. Ya. Maksudnya di sini terkadang ketika kita itu membahas mustaujibun sana'il jamila, ya, itu berhak untuk mendapatkan pujian kebaikan, pujianku, ya, yang baik kepadanya, ya, ai mustahiqun li sana'il jamil, dia itu berhak untuk mendapatkan pujian yang baik. Wahal al jamil sifatun kasyifatun au sifatun muqayyidatun. Nah, di sini ketika kita membahas tentang sifat kasyifah, ya, sifat kasyifah ini artinya sifat yang di situ bisa tersingkap. Ya. Jadi sifat yang senantiasa pada mausuf, objek yang disifati. Ya. Itu sebutannya apa? Sifat kasyifah. Ya. Disebutkan akan menjadi jelas bagi orang yang diajak bicara. Ya. Objek yang disifati maksudnya ya kalau misalnya disingkap suatu misalnya antum itu ya misalnya nantur ahwat. Ini 1, 2, 3, ya. Pasiennya tinggal 3. Ya. Jadi nadhar ahwat itu kan ketika disingkap, oh baru tahu. Nah, setelah disingkap itu baru tahu seperti itu. Maka di situ as-sifah al-kasyifah ini sifat yang senantiasa ada pada mausuf, objek yang disifati. Ya, ada sifat, ada mausuf, sifatun mausuf. Ya. Ya. Misalnya sebutannya wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kalian. Ya. Ini di surat Al-An'am, Mas. Ayat 38. Jadi, di surat Al-An'am ayat 38 Allah Azza wa Jalla berfirman ya wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kalian. Ya. Ma faradna fil kitabi min syai'in, thumma ila rabbihim yukhsyarun. Ya. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Rob lah mereka dihimpunkan. Sehingga di situ kaitannya dengan apa, Mas? Sifat sifat kasifah. Ya. Artinya burung yang bagaimana? Burung yang ada sayapnya. Ya. Yatiru bijanahai. Ya. Jadi kalimat yatiru bijanahai yang terbang dengan kedua sayapnya adalah ya, wasun kasyif. Sifatun kasyifah. Karena tidak ada di sini burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya. Dan yang tidak terbang dengan kedua sayap. Ya. Jadi kalau ada terbang dengan sayap berarti itu penjelasan. Ya. Paham saya di sini? Nah. Ini sifat kasyifah. Dan di sini kaitannya dengan ketika orang sifat muqayyad, ya, kaitannya di sini sifat muqayyad, sifat yang di situ ada kaitannya dengan yang lainnya, ada ukurannya, ada tolak ukur pengikatnya, ya, makanya sifatun muqayyidatun, ya, makanya di sini pujian itu bisa menjadi sifatan kasyifatan wa in kana sana'u yakunu fil khairi wa syarri. Pujian itu bisa dari yang baik maupun yang buruk. Ya. Fa inna sifatun muqayyidatun. Kalau ini ya, ada sifat kasyifah, ada sifat muqayyidah. Ya. Dan kaitannya ya. Sifatnya itu sifat kasifah, sifat maknanya menyeluruh. Kalau sifat yang muqayyadah, ya, yang muqayyadah ini sifatnya apa, Mas? Di situ ada pengikatnya, ya, ada pengikatnya. Nah, jadi kalau sebutannya sifat kasifah, sifat yang maknanya menyeluruh. Ketika disingkap, itu menyeluruh semuanya dapat. Kalau yang muqayyada, sifat yang fusinya, itu di situ untuk mengikat makna. Ya. Ya. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian nah fa in kana as-sana'u la yakunu illa fi khair. Jadi kalau misalnya pujian itu tidak berlaku kecuali untuk kebaikan, maka seperti perkataan al-jamila di sini sifatan kasyifatan. Kenapa kasyifatan? Karena dia itu menjelaskan maknanya menyeluruh. Ya. Maknanya menyeluruh. Nah, karena pujian itu kalau memuji enggak ada memuji yang jelek, tapi ternyata bisa juga kalau itu pujian itu bisa baik maupun buruk, dilihat dari sisi mananya, maka itu ada pengikatnya. Makanya disebutkan sifat muqayyadah. Nah, wassahi yang sahih, annahu yakunu fi hada wa hada. Ini bisa pujian yang baik maupun yang buruk. Kama fil janazah allati marad fa asnau alaiha syarran. Sebagaimana jenazah. Ya. Ketika lewat dan ini ada pujian bagi atas mayit tersebut tentang kejelekannya misal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Iya. Itu seperti itu. Ya. Fatsana'u yakunu fil khair. Maka pujian itu berlaku dalam kebaikan. Wa yakunu fi syarr dan juga berlaku dalam kejelekan. Ma yudhafu ilaihi wa bina'an ala hadha yakunu qawluhu jamila sifatan muqayyidatan. Ya, maka sifat ini adalah muqayyidatan. Maksudnya apa? Tergantung dari sisi pengikatnya itu apa. Tolok ukur yang dipakai itu apa. Ala annahu yumkinu an naqula hatta wa inkana sana'u la yakunu illa fil khair. Bahkan kita bisa katakan ini bisa jadi pujian ini tidak terjadi kecuali hanya dalam kebaikan saja. Fa innal jamila sifatun muqayyidatun. Atau di sini muqayyidatun. Sifat yang di sini muqayyadah. Sifat yang di situ apa? Ada tolak ukurnya. Li annal mutlaq as-sana'i fil khairi qad yakunu jamilan wa qad yakunu duna dalika. Karena kalau bisa dikatakan mutlaknya, mutlaknya pujian. Pujian itu bisa dalam kebaikan, ya. Maka ini jamila atau yang bukan masuk pujian yang baik, ya. Idzan Ibnu Mu'tin, ya, mustaujibun sana'a. Maka Ibnu Mu'ti ini berhak untuk mendapatkan pujian. Li'annahu sabaqa ila nadmil alfiyah. Karena dia lebih dahulu menulis nadham alfiyah. Menulis apa? 1000 bait yang berkaitan dengan apa? Alfiyah Imam Malik. Wa fatahal baba linnasi. Dan beliaulah yang membuka pintu. Ya, pintu apa di sini? Kaidah nahwu bagi orang-orang. Ya, wa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang seperti orang yang melakukannya. Seperti sekarang. Ya. Contohnya antum menunjukkan bahwasanya malam ini ada kajian Alfiyah Imam Malik, tapi ternyata qadarullah syafal antum berhalangan untuk datang, tapi antum sudah mengajak orang lain dan orang lain tersebut datang ke tempat kajian tersebut, maka pahalanya bisa jadi adalah apa? Antum mendapatkan pahala orang yang belajar. Paham sampai di sini? Nah. Hadisnya tadi ini dikeluarkan Imam Muslim, ya. Kemudian man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini kita sudah bahas juga. Barang siapa ya, sanna fil Islam, memberikan contoh sunnah dalam Islam, sunnatan hasanatan, dengan sunnah yang baik, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang melakukan sunnah tersebut. Ya. Ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Nah, wa qawluhu hadha min halil ulama'i fi ma bainahum. Ini adalah kondisi para ulama di antara mereka. Anna ba'dahum yusni ala ba'din. Para ulama itu memuji. Sebagian memuji kepada yang lainnya. Fima huwa ahlu. Di mana ini adalah memang konsepnya sesama ulama. Betul-betul faham. Gak mungkin seorang ulama memuji orang yang awam. Tapi ulama akan memuji ulama yang lainnya. Fala yahuttu min qadrihi. Ya. Wala yusni alaihi fauqa qadrihi. Maka disebutkan di sini. Kalau misalnya antum lihat tentang bagaimana orang itu memuji, ya, ini tidak mungkin dia itu, ya, ya, ya, wala yuhtu min qadri, dia tidak akan menurunkan derajat orang tersebut. Artinya, antum itu, misalnya, nung. Ya, ya misalnya nung, ya langsung nung, ya, nung, ya, rajin, Allah mabarik, nggak mungkin mengatakan wah, kue kok mengrajin ini nek, kiono panganan, itu kan lucu, ya, kayaknya bilang gitu tapi ada syaratnya, nah itu juga menurunkan, ya, Jadi fala yahuttu min qadri, itu tidak menurunkan dari kadar yang seharusnya. Wala yusni alaihi fawqa qadri, dan tidak memuji ya atasnya melebihi dari kadar yang seharusnya. Ya. Paham misalnya? Misalnya apa? Kayak orang memuji Habib-Habib itu. Wah, Habib itu ibadahnya ngeri. Ya. Wong ini nanggon Megilang, tapi jumatannya nang Mekah. Ya. Iya itu. Sah itu. Ya. Bal yu'tihi ma huwa ahlu. Namun itu memberikan orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Yang benar-benar di situ mempunyai kemudian wal fadlu biadillahi. Dan karunia keutamaan ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sekarang kita bahas la tadunna ya annaka idza asnaita ala shakhsin 'alin yastahiqu as-sana'a anna hadha yahulu bainaka wa baina at-tawfiqi bal hadha min tawfiqika. Naam, tuh fandom lihat. Jangan dikira bahwasanya engkau itu, apabila engkau itu memuji kepada orang lain, orang yang punya derajat tinggi, dan yastahiqu as-sana'a, dan memang dia berhak untuk dipuji, untuk mendapatkan pujian, anna hadha yahulu bainaka wa baina taufiqi. Bahwasanya ini, di sini, ya. Ini misalnya kaitannya kalau misalnya antum lihat ini antara ya ini misalnya orang yang engkau puji itu adalah seolah-olah ya ada di antaramu dan di antara taufik ya maksudnya di sini bahasanya keberadaan orang itu dan dirimu itu seolah-olah engkau bisa memujinya dan engkau itu diberikan taufik untuk bisa memujinya. Nah, namun yang benar di sini bal hada min taufikika. Tapi ini adalah bagian dari taufikmu. Apa artinya? Bahasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahanmu untuk engkau memuji orang tersebut. Karena apa? Orang yang hasad itu enggak mungkin dia itu memuji orang lain. Paham enggak? Jadi jane piye yo? Nek bilang pinter yo koyone ra pinter. Koyone sih pelit. Nah. Jadi seharusnya itu ngomong yang baik-baik tapi justru sebaliknya. Nah, ketika orang itu bisa mengucapkan yang baik-baik itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya karena apa? Bahwasanya itu adalah usaha antum untuk memberikan pujian. Bukan. Ya. Falladhi quddira laka sayatika. Apa yang ditakdirkan bagimu akan datang kepadamu. Ditakdirkan itu maksudnya sudah terjadi. Enggak mungkin sesuatu itu dikatakan takdir ketika itu belum terjadi dalam konsep apa? Bisa diketahui oleh manusia. Kayak misalnya wakil mengatakan, "Ustaz, saya ini sudah takdir saya ini, Ustaz." Ya, ini nanti saya akan lulus tahun berikutnya misalnya. Itu belum terjadi kok. Antum sudah mengatakan bahwa itu takdir. Salah di situ. Paham saya misi? La ya'lamu taqdira illallah. Tidak ada yang mengetahui takdir kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa annasu ya'lamu min taqdirillahi idza kana waqa'a alaihi. Dia akan, seorang itu akan mengetahui tentang takdir yang Allah takdirkan kecuali apa? Ketika takdir itu sudah terjadi, Mas. Oh, itu sudah takdir. Alhamdulillah. Qaddarallahu wa ma syafa'a. Allah sudah takdirkan dan Allah punya kehendak. Nah. Di sini falaisa kaunuka ya tughatti mahasinan nasi wa fadailahum wa huwa alladhi yarfa'uka. Bal innahu la yarfa'uka la 'indallahi wa la 'indan nas. Lakin alladhi yarfa'uka an tubayyin al-haqqa aynama kana ya ini Ini kuncinya malam ini, Yas. Bahwasanya, antum lihat, ya, bahwasanya, فَالَّذِي قُدِرَ لَكَ سَيَأْتِيكَ. Apa yang ditakdirkan bagimu akan nyampe, Mas. Ya, akan sampai padamu. فَلَيْسَ قَوْنُكَ تُغَطِّي مَحَسِنَ النَّاسِ وَفَضَائِلَهُمْ. Dan bukanlah kondisimu itu bisa menutupi kebaikan dari orang lain dan keutamaan mereka. Huwallazi yarfa'uka. Ya, yang bisa mengangkatmu. Namun di sini innahu la yarfa'uka. Artinya keutamaan itu, kebaikan itu tidak akan mengangkatmu. La indallahi wa la indannas. Bukan di sisi Allah maupun di sisi orang. Tapi lakin alladhi yarfa'uka, yang bisa mengangkatmu itu adalah antubayyinal haqqa aina makan. Engkau itu hendaknya, kalau engkau ingin mengangkat derajatmu sendiri, itu harusnya apa? Antubayyinal haqqa aina makan. Hendaknya engkau itu menjelaskan kebenaran dimanapun engkau berada. Fa fi ayyi makanin, di tempat manapun. Wa fi ayyi zamanin, di waktu manapun. Atau waktu kapanpun. Ya, di tempat manapun dan waktu kapanpun. Wa min ayyi shakhsin yakunul haqq. Dan kepada siapapun yang dia itu punya kebenaran. Itu dibenarkan, itu benar kok. Ya. Bukan berarti antum enggak senang sama orang kemudian antum tidak mengatakan dia dalam kebenaran. Ya. Fa yajibu an tubayyinahu. Maka hendaknya wajib untuk menjelaskannya. Wa ma dumta nasihan lil ummati bihaqqin, maka selama engkau itu akan menjadi nasihan, nasih yang memberikan nasihat lil ummati, kepada umat, bihaqqin, dengan kebenaran. Fal wajibu alaika, maka wajib bagimu antafroha. Ya, jadi alaika, wajib bagimu untuk tafroha, untuk apa? Merasa gembira. Idza sadara al-haq minka, apabila memang kebenaran itu bisa timbul dari dirimu. Aw min ghairika, atau dari orang lain. Jadi terkadang kalau timbulnya dari orang lain enggak suka, tapi kalau timbulnya dari dirinya senang. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian sahihun annal insana yawaddu an yakuna sudurul haqqi min indihi li ajli an yakuna sabiqan bil khairati wa an yakuna nafi'an li ibadillahi lakin laysa ma'na dhalika an yahula bainan nas wa bainal haqq li ajli an yasrifa ya wujuh an nas ilayhi fahada la yajuz. Ya, jadi di sini jadi, ya, an, Allah musta'an lahul. Ya. Antum lihat, sahihun. Ya, sahih. Sahih yang benar adalah, annal insana. Bahwasanya orang yawaddu an yakuna sudurul haqqi min indihi. Ya, dia harus bisa, ya, bahwasanya kebenaran itu, ya, berasal dari dirinya. Li ajli an yakuna sabiqan bil khairat, karena ini semata-mata karena apa? Ingin bersegera dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Wa an yakuna nafi'an li ibadillahi. Dan dia pun berharap agar apa? Itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bagi hamba Allah yang lainnya. Lakin laisa ma'na. Namun maknanya yang demikian ini bukan untuk apa? An yahula bainan nasi. Untuk mengubah di antara manusia, ya, wa bainal haq. Maksudnya ada nutupi, Mas, antara orang lain dan kebenaran antum tutupi, sehingga apa? An yasrifa wujuhan nas ilaihi, untuk memalingkan wajah orang kepadanya. Fahadalah ya Yus, maka ini tidak boleh, Kak. Maka kalau misalnya kita itu menyampaikan kebenaran, yaitu benar. Bukan hanya untuk sekedar kamuflase atau ingin ketenaran atau untuk apa? Ya, agar subscribe, bunyikan lonceng dan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, follow. Ya. Banyaknya follower, banyaknya ini kemudian nanti akan dibayar oleh YouTube, akan di ini. Itu belum tentu itu menjadikan antum itu apa yang didapatkan menjadi barokah, Mas. Ya. Maka tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Lakin alladhi yarfa'uka an tubayyina al-haqqa aina makan." Ya. Yang bisa mengangkatmu adalah ketika engkau itu menjelaskan kebenaran dimanapun engkau berada. Nah, ini insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang selanjutnya, halaman 42 insyaallah binillah. Naktafi bihadzal qudra, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.